Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurumiyah. Sekarang kita akan masuki bab Al-Maf'ul Al-Mutlaq. Yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya bab tersebut sebagaimana dinamakan dengan mutlak karena memang mutlakun anit taqyid, dalam artian benar-benar kosong daripada ikatan, tidak diikat dengan salah satu huruf dari huruf jar yang ada. Adapun sisa-sisa maf'ul yang ada, kalau antum perhatikan di sana ada ikatan maf'ulun bih, ada ba'nya, maf'ulun fih, ada fi, maf'ulun ma'ah, ada ma'a, maf'ulun li ajlih, ada lam. Tapi ini maf'ul mutlak, enggak ada huruf jar sama sekali di depannya. Paham? Nah, oleh karena itu sumia mutlaqan, dinamakan dengan mutlak. Kenapa? Li'annahu ghairu muqayyadin biharfin huruful jar. Karena dia tidak apa? Tidak diikat dengan satupun daripada huruf-huruf jar. Mahum insyaAllah ya. Ewa na'am barakallahu fikum. Fungsi dan tujuannya sudah kami sebutkan kemarin. Na'am barakallahu fikum. Fungsi dan tujuan daripada maf'ul mutlak. Ada tiga fungsi dan tujuan atau faedah kemarin. Yang pertama fungsinya apa? Mutakit apa? Untuk mutakit apanya? Litakit di'amilih. Paham ya? Untuk memperkuat amilnya. Nah, jadi benar-benar perbuatan itu dilakukan. Bukan bohongan, bukan cerita, bukan dongeng. Tapi benar-benar terjadi. Contohnya, darabtu zaidan darban. Aku memukul Zaid dengan sebenar-benar pukulan. Jadi pukulan itu bukan bohongan. Paham ya? Fungsi yang kedua, libayani nau'ihi, untuk menjelaskan jenis. Jadi jenis pukulannya pukulan kayak apa? Pukulan anak kecil atau pukulan pemimpin atau pukulan yang bagaimana? Nah, jenis duduknya itu duduknya kayak apa? Duduknya itu duduk yang seperti apa? Itu kan na'am barakallahu fikum butuh penjelasan jenisnya itu. Nah, datanglah apa? Maf'ul mutlaq. Jalasa Muhammadun na'am barakallahu fikum julusal muaddabi. Artinya Muhammad itu duduk seperti duduknya orang yang beradab. Nah, julusa itu maf'ul mutlaq, tapi fungsinya menjelaskan apa? Jenis duduknya kayak apa? Paham? Kemudian darabtu al-lissa darbal amir. Aku memukul pencuri seperti pukulan pemimpin. Berarti jenis pukulannya. Mafhum? Nah, fungsi yang ketiga, libayani adadihi, fungsinya untuk menjelaskan jumlah. Berapa kali sih perbuatan itu dilakukan? Sekali atau dua kali atau tiga kali atau lebih? Nah, seringnya kalau cuma sekali, nah barakallahu fikum, timbangannya fa'alatan. Jadi kalau maf'ul mutlaq timbangannya fa'alatan, fungsinya untuk menjelaskan apa? Jumlah. Berapa kali perbuatan itu dilakukan? Timbangannya apa? Fa'alatan. Kalau dua kali tinggal dimusanakan fa'alatan atau fa'alatain. Kalau seandainya jamak ya tinggal dikasih adad. Salasa na'am fa'alat misalkan. Seperti itu. Contohnya barakallahu fikum, jalastu fil masjid jalsatan. Aku duduk di masjid sekali duduk. Paham ya? Jalsatan, fa'alatan. Kalau dua kali berarti jalsatain. Paham ya? Kalau tiga kali berarti salasa jalasat. Paham belum ini? Nah, ini fungsinya untuk menjelaskan apa tadi? Jumlah berapa kali perbuatan itu dilakukan. Mahfum insyaAllah ya. Ayo na'am. Kita lanjutkan. Qala al-mu'alifu asabahullah aksamul maf'ul mutlak. Pembagian maf'ul mutlak. Perhatikan baik-baik. Setelah kita mengetahui fungsi dan tujuannya, sekarang kita akan memasuki pembagian maf'ul mutlak na'am barakallahu fikum secara lafad dan maknanya. Wahuwa qisman, yang mana maf'ul mutlak itu terbagi menjadi dua. Wahuwa qisman, sudah ma'ruf, enggak usah bingung lagi. Ungkapan jumlah seperti ini, na'am, huwa itu kan mufrad, qisman itu kan musanna. Yang antum jumpai selama ini, yang antum pelajari selama ini, kalau mutadaknya mufrad, khabarnya harus mufrad. Kalau mutadaknya musanna, khabarnya harus musanna. Kalau mutadaknya jamak, khabarnya juga jamak. Tapi di sini antum perhatikan baik-baik, wa huwa qisman, huwa mufrad. Tapi khabarnya qisman musanna. Ini kan mungkin terkadang sebagian orang timbul pertanyaan, kenapa ini? Ustaz, kenapa ini Ustaz? Ini kan mutadaknya mufrad, tapi kenapa khabarnya musanna qismani? kita katakan na'am barakallahu fikum, ada sesuatu yang dibuang di situ. Yang dibuang adalah wa huwa dzu qismaini. Paham? Wa huwa dzu qismaini. Yang mana maf'ul mutlaq itu memiliki dua bagian. Dzu qismaini, dzunya itu dibuang. Dzu mufrad enggak dzu? Mufrad. Huwa mufrad, sama berarti. Paham belum? Karena kalau antum perhatikan enggak cocok itu loh ya. Mutadanya mufrad kok khobarnya musanna qismani. Cocok enggak kira-kira? Enggak cocok. Ada yang dibuang, takdirnya apa? Dzu. Wa huwa dzu qismain, ini diingat baik-baik ini ya. Karena sering muncul kadang yang namanya suatu ketika antum mengajar itu kan ada aja mungkin santri yang agak cerdas kemudian tanya gitu loh. Tahu jawabannya. Tahu jawabannya. Wa huwa dzu qismain. Naam, jadi takdirnya dzu qismain. Berarti qismain semula sebagai apa semula? Mudhafun ilaih. Karena dibuang mudhafnya jadi dia marfu sebagai khobar situ. Paham belum? Aslinya kan wa huwa dzu qismaini, dzu mufrad huwa mufrad. Paham belum? Tapi karena dibuang dzunya, mudhafnya, akhirnya qismaini mudhaf ilaih menduduki kedudukan rafa jadi marfu. Mafhum insyaallah ya? Ayo na'am. Lafdhiyun wa ma'nawiyun. Dua tersebut adalah lafdhiyun wa ma'nawiyun, secara lafaz dan juga secara makna. Maksudnya bagaimana? Nanti kalau yang lafaz itu lafaznya sama. Darabtu darban, qataltu qatlan. Sama itu kan? Antara masdar dengan fiilnya. Kalau makna nanti apa yang dikenal sinonim? Sinonim itu beda lafadznya maknanya sama. Seperti jalas tu ku'udan, julusan sama ku'udan artinya sama enggak? Beda lafadznya maknanya sama, namanya sinonim. Namanya apa? Sinonim. Naam. Kalau lawan kata apa namanya? Antonim. Kalau persamaan kata? Sinonim. Kalau maknanya sama, lafadznya beda? Lafadznya beda? Apa? Sinonim, sama aja. Cuma dibolak-balik aja ya. Na'am barakallahu fikum. Kemudian kalau lafadznya sama, maknanya beda? Akronim. Itu semuanya pembahasan, bukan di sini pembahasannya, cuma sekedar pengenalan saja. Yang jelas barakallahu fikum, nanti antum perhatikan baik-baik. Yang maknawi itu maknanya sama, lafadznya beda. Contohnya naam kumtu wukufan, wakofa dan koma artinya sama berdiri. Nah kumtu wukufan, wukufan maf'ul mutlaq. Lah kenapa lafadznya beda? Maknawi. Paham? Naam, kita lihat. Fa'in wafaqa lafdha fi'lihi fahuwa lafdhiyun kama taqaddama. Apabila masdar tersebut mencocoki lafad fi'ilnya sama dengan lafad fi'ilnya, maka itu adalah lafdi sebagaimana telah lewat. Mahul darabtu zaidan darban, sama darabtu dengan darban, itu berarti lafdi. Paham ya? Nah kalau yang contohnya yang maknawi bagaimana? Darabtu zaidan lakman, lakama dengan darabatnya sama, memukul. Paham ya? Jadi lakamtu zaidan darban, itu berarti apa? Maknawi. Paham ya? Beda lafadznya, maknanya sama. Fa'in wafaqa ma'na fi'lihi, jika mencocoki makna fi'ilnya, fahuwa ma'nawiyun. Lafadznya beda, tapi maknanya cocok sama, maknawi. Nahwu jalastu ku'udan wa kumtu wukufan. I'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti biasanya, jalastu fi'il fa'il, ku'udan maf'ul mutlaq saja. Maknawi atau lafdhi? Maknawi. Selesai. Paham maksudnya ya? Aywa na'am barakallahu fikum. Jangan di'rab sebagai hal, karena hal itu enggak seperti itu. Hal itu seringnya bentuknya isim fa'il, seringnya. Ini kan bukan isim fa'il, ini masdar semua. Ku'udan, wukufan. Kok kenapa enggak di'rab hal, Ustaz? Itu kan bukan isim fa'il. Hal itu seringnya bentuknya sifat isim fa'il. Jalastu na'am barakallahu fikum muttaki'an. Isim fa'il kan? Jalastu muttaki'an. Berarti muttaki'an hal. Paham ya? Naam. Masyaitu bagian. Berarti bagian sebagai hal. Seperti itu. Paham ya? Jadi antum bayangkan baik-baik. Hal itu seringnya muncul isim fa'il. Dah, bentuknya isim fa'il. Mau isim fa'il yang sulasi atau rubai sama saja. Muttaki'an. Isim fa'il bukan? Isim fa'il. Ittaka'a yattaki'u ittika'an muttaki' muttaka'. Paham ya? Nah muttaki' berarti orangnya. Nah seperti itu. Kita lihat. Wal masdaru. Nah apa itu masdar? Ismul hadasi sadir minal fa'il. Ini pengertian yang jarang kita dengar. Namun beliau nanti akan menyebutkan pengertian yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering kita dengar. Wal masdar, masdar itu adalah ismul hadatsi shadir minal fa'il. Adalah sebuah nama, sebuah isim yang menunjukkan kejadian yang muncul dari pelaku. Paham ya? Darabtu Zaidan darban. Aku memukul Zaid dengan sebuah pukulan. Pukulan itu muncul dari siapa? Munculnya dari siapa? Dari aku. Dari yang mukul, aku, mutakallim, paham ya? Itu namanya masdar. Paham ya? Masdar wa illa barakallahu fikum semuanya isim fa'il, isim maf'ul, kemudian barakallahu fikum fi'il amr, kemudian nahi atau kemudian mudhari, madhi, pusatnya di masdar itu aslinya. Karena masdar itu artinya apa? Sumber kan? Na'am barakallahu fikum. Jadi masdar itu apa? Ismul hadati. Sebuah isim yang menunjukkan kejadian sadiri yang muncul minal fa'il dari pelaku. Paham ya? Adanya pukulan berarti ada yang memukul. Na'am barakallahu fikum. Adanya tendangan karena ada yang menendangan itu. Adanya na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Na'am suara karena ada orang yang bersuara. Seperti itu. Paham maksudnya ya? Naam, itu namanya masdar. Kita lihat yang pengertian yang masyhur, yang ma'ruf, yang sering kita dengar, wa taqribuhu, dan yang bisa mendekatkan pemahaman as-sami' pendengar, awil mukhatab orang yang diajak bicara, an yuqal, dikatakan apa itu masdar? Huwal ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Ini penting sekali dihafal ya. Tolong dihafal karena apa? Penting sekali ini. Karena untuk menakwil masdar harus tahu apa itu masdar. Jadi masdar itu apa? Al-masdaru huwal al-ismu al-mansubu waqa'a salisan fi tasrifil fi'il. Sama dengan ini. Huwal ladzi yaji'u salisan fi tasrifil fi'il. Sama. Paham ya? Yaitu isim yang datang ketiga dalam sorofan fi'il. Qatala yaqtulu qatlan, jalasa yajlisu julusan, qama yaqumu qiyaman, kataba yaktubu kitabatan. Itu semuanya masdar, datang ketiga. Paham ya? Naam. Farraha yufarrihu, farraha yufarrihu, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan. Paham ya? Naam. Qattala yuqattilu taqtilan. Naam. Barakallahu fikum, farraqa yufarriku tafriqan. Seperti itu ya, masdar seperti itu keadaannya. Istakmal yastakmilu istikmalan, itu masdar datang ketiga dalam sorofan fi'il. Jadi kalau antum mau na'wil masdar kok enggak tahu masdarnya, enggak bisa sampai. Paham ya? Tolong diqabil masdar. Lah anak enggak tahu masdarnya bingung. Paham ya? Harus tahu masdarnya dulu. Kan sudah kita lewatinya. Cara menakwil masdar pertama kali tahu masdarnya. Yang kedua tahu kedudukannya. Yang ketiga tinggal diterapkan, digabungkan, selesai. Paham ya? Tapi kalau na'wil masdar dan enggak tahu masdarnya bingung. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Dan masdar seperti itu tentunya diketahui dalam ilmu sharaf. Oleh karena itu ilmu nahwu dengan sharaf ada keterkaitan bagaikan dua sayap burung yang tidak terpisahkan. Na'am. Jadi harus nahwu sharaf itu kalau bisa diimbangi. Walaupun kuat nahwunya enggak masalah, sharafnya ada. Tapi kalau enggak ada sharaf sama sekali, itu bagaikan orang yang bagaikan burung yang terbang dengan satu sayap. Sehingga dia akan bisa dikatakan enggak bisa terbang. Terhenti di situ. Paham ya? Naam. Cuman seringnya kalau pandai nahwu bisa baca kitab, cuman belum tentu tahu asal usul kata itu apa gitu loh. Selkum aslinya apa? Wala alam. Enggak tahu dia karena dia belum belajar sharaf. Paham ya? Tapi kalau pintar sharaf, biasanya enggak bisa baca kitab. Karena dia tahu cuman bangunan sekum maksudnya aslinya ini. Tapi itu harokat akhirnya enggak tahu dia karena enggak belajar nahwu. Sehingga nahwu dan sharaf itu bagaikan dua sayap burung yang tidak terpisahkan. Paham belum? Coba antum jumpai orang yang pintar sharaf, enggak ada nahwu sama sekali sharaf tok itu. Enggak bisa baca kitab. Bisanya cuman qala yaqulu qawlan, aslinya apa? Qala sih qawala. Paham ya? Untuk baca secara sempurna seperti orang yang belajar nahwu enggak bisa. Tapi pecahannya tahu dia. Nah orang yang pintar nahwu, pandai nahwu, itu dia bisa baca, cuman masih ada kurangnya. Suatu ketika ada pertanyaan atau muncul pecahannya apa, masdarnya apa, dia nggak tahu. Oleh karena itu ya upayakan dua-duanya pernah dipelajari. Nah paham ya, barakallahu fikum. Cuman mana yang harus dikuatkan? Kalau menurut ana yang dikuatkan nahwunya. Sorof itu bantuan, bantuan yang menyusul yang fungsinya juga melengkapi gitu. Paham maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi maf'ul mutlak kaidah globalnya apa kemarin? Kullu maf'ulin mutlaqin masdarun wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlaqan. Itu globalnya seperti itu. Setiap maf'ul mutlak itu masdar bentuknya, tapi tidak setiap masdar apa? Maf'ul mutlak. Contohnya apa? Hadza darbun syadidun. Ini adalah pukulan yang kuat. Darbun itu apakah dikatakan maf'ul mutlak atau khobar? Hadza darbun syadidun. Masdar atau di situ masdarnya maf'ul mutlak atau khobar? Khobar. Walaupun masdar, karena enggak mansub. Syaratnya itu dia masdar yang mansub sebagai maf'ul mutlak. Mafhum? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat pengganti-pengganti maf'ul mutlak. Mayanubu 'anil masdar. Perkara-perkara yang bisa menggantikan masdar, maksudnya yang bisa menggantikan maf'ul mutlak itu, jadi apa saja gitu. Nah, karena tidak selama-lamanya maf'ul mutlak itu masdar, cuman kaidah globalnya yang sudah kami sebutkan tadi. Seringnya, jadi kaidah tadi aghlabiyah ya, kaidah tadi ya, setiap maf'ul mutlak adalah masdar itu aghlabiyah, kebanyakannya. Pahaman aghlabiyah ya, kebanyakannya. Berarti ada yang keluar dari kebanyakan itu ada yang lain gitu loh. Mafhum? Kita lihat. Mayanubu anil masdar, apa-apa yang bisa menggantikan dari masdar. Berarti maf'ul mutlak tidak hanya masdar saja, cuman kebanyakannya masdar. Waqad tunsabu asya'u 'alal maf'ul mutlak, terkadang ada beberapa perkara yang dinasab sebagai maf'ul mutlak, wa illam takun masdaran, walaupun dia bukan masdar. Paham ya? Jadi kaidah yang global dihafal, kemudian yang dikeluarkan dari global pun juga diperhatikan. Mafhum? Naam. Wadhalika, yang demikian itu ala stabilin niyabah anil masdar, dalam bentuk niyabah, pengganti dari masdar. Dia bukan masdar, cuman menggantikan masdar, menggantikan kedudukan masdar. Kita lihat nahwu kullin sama ba'din, perhatikan kullin sama ba'din ini, lafadz ini ternyata bisa menggantikan masdar sebagai maf'ul mutlak. Mudhafai ini lil masdar, tapi syaratnya, perhatikannya, syaratnya dia pun kull sama ba'd ini mudhaf kepada masdar. Paham ya? Dia menggantikan masdar benar, cuman syaratnya kedua-duanya harus mudhaf kepada masdar juga. Nahwu fala tamilu kullal mail. Al mail masdar bukan? Mala yamilu mailan, masdar kan? Nah, sekarang kul mudhaf kepada masdar. Nah, i'rabnya bagaimana? Fala tamilu sudah jelasin itu fi'il fa'il ada situ ya. Kullal mail kita kan kulla, na barakallahu fikum naibun barakallahu fikum anil masdar, atau dikatakan nabar naba manaba maf'ul mutlak. Paham ya? Jadi kulla di situ penggantinya maf'ul mutlak, penggantinya masdar. Naam. Atau langsung dikatakan kullal mail kullal maf'ul mutlak naibun anil masdar juga boleh. Itu lebih mudah juga ya. Jadi kulla apa i'rabnya? Maf'ul mutlak naibun anil masdar. Maf'ul mutlak pengganti dari masdar. Seperti itu juga lebih mudah. Mafhum soalnya ya? Naam. Al-mail ya mudhaf ilaihi saja. Naam. Karena asli fala tamilu mailan. Fala tamilu mailan kullal mail. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Aslinya walau taqawwala alaina aqawila ba'dal aqawil. Paham belum? Nah, seakan-akan seperti itu, seakan-akan. Jadi ba'da apa i'rabnya? Maf'ul mutlak naibun anil masdar. Paham belum? Jadi i'rab yang di bawah itu coret itu ya, yang kira-kira antum kesulitan i'rabnya, cari i'rab yang mudah bawah itu kan ada maf'ul mutlak naibun anil masdar, coret dah itu yang dihafal. Nah, paham maksudnya ya, cara i'rabnya seperti itu ya. Nah, jadi maf'ul mutlak naibun anil masdar sudah selesai. Wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun 'ala akhirih wa huwa mudhaf aqawili mudhafun ilaih. Paham ya? Cuman aqawil itu kan aslinya sighah mutaljimu kan aslinya. Cuman kenapa di kasrah ismullah? Kenapa kok jadi kasrah? Nah, karena kemasukan al batal ya, termasuk pembatal daripada ismul ladzillah yang sharif kemasukan al. Kemudian apa lagi? Pembatal ismul ladzillah yang sharif yang nampak selain al apa lagi? Dia batal langsung dijar dan kasrah. Apabila dia mudhaf. Kalau mudhaf ilaih batal enggak? Kalau ismul ladzillah yang sharif sebagai mudhaf ilaih batal enggak kedudukannya? Yang batal kalau sebagai yang batal kapan? Kalau dia mudhaf sama kemasukan al saja. Kalau mudhaf ilaih enggak batal dia. Jadi jangan sampai tertipu ya, kadang sebagian orang itu oh ini mudhaf ilaih, enggak batal. Yang batal itu kalau kemasukan al sama mudhaf. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dikit lagi. Wa kal adadi, dan seperti adad, adad itu bilangan. Jadi bilangan juga bisa menggantikan maf'ul mutlak. Bisa menggantikan maf'ul mutlak. Nahwu fajriduhum samanina jaldatan. Orang yang nuduh berzina, nuduh melakukan fahisyah, kok bisa tidak bisa datangkan saksi atau bukti? 4 orang saksi dicambuk 80 kali. Fajriduhum samanina jaldatan. 6. Takdirnya aslinya fajriduhum jaldatan samanina jaldatan. Seakan-akan seperti itu, seakan-akan. Berarti samanina sebagai apa? maf'ul mutlak naibun anil masdar. Paham belum? Terus dalil-dalilnya sebagai apa dalil-dalilnya? Tamyiz. Dan kita lamati kan al-ism al-mansub waqa'a ba'dal 'adad apa? Tamyizun. Ini kaidah globalnya. Al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Ism mansub jatuh setelah 'adad itu tamyiz. Al-ism al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil tamyizun. Itu juga kaidah globalnya. Jadi jangan panjang lebar mikir-mikirnya, pokoknya intinya satu apa? Satu kaidah diterapkan. Apa maksudnya ya? Jadi kalau antum coba ism mansub setelah 'adad setelah globalnya adalah tamyiz. Mafhum? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban tamyiz. Paham ya? Na'am barakallahu fikum isruna rajulan tamyiz. Paham belum? Na'am samanina jaldatan tamyiz. Jadi dua kaidah hafal insyaallah ya. Na'am al-ismu al-mansub waqa'a ba'dal 'adad tamyizun. Satu. Kedua, al-ismu al-mansub waqa'a ba'da ism tafdhil apa? Tamyizun, itu juga yang kedua. Ingat-ingat ini ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi terkadang enggak perlu lihat kaidah-kaidah yang panjang lebar, tapi dihafal kaidah yang simple yang menyeluruh. Nah, secara globalnya seperti itu. Kita lihat wa ka asmail alat, dan juga seperti nama-nama alat. Terkadang nama-nama alat itu pun juga bisa menggantikan maf'ul mutlak. Terkadang kita lihat di sini nahwu darabtuhu sauton. Sauton, sauton itu sambuk. Sambuk alat bukan? Alat yang digunakan untuk apa? Mencambuk. Paham ya alat? Paham ya? Nah, aw asan atau asan tongkat. Tongkat juga bisa digunakan untuk mukul. Aw mikro'atan, mikro'atan ini palu, semacam palu. Alat juga kan? Alat juga kan? Alat untuk apa? Memaku. Ya, alat untuk memukul ya, atau alat untuk barangkali sesuatu yang dipukulkan. Paham ya? Seperti itu. Yang memaku atau yang lainnya. Yang jelas itu semuanya alat ya, sautan alat, asan alat, mikro'atan alat. Ini bisa menggantikan maf'ul mutlak. Paham belum? Jadi darabtuhu sautan, darabtuhu fi'il fa'il maf'ul bih sautan, maf'ul mutlak naibun alil masdar. Selesai. Mahum? Ewa na'am barakallahu fikum. Jadi antum sudah dapat kaidah global, keluar dari global ternyata ada juga. Jadi kaidah globalnya kullu maf'ulin mutlak masdarun wa laisa kullu masdarin maf'ulan mutlakon. Itu kaidah globalnya untuk memahamkan biasanya pemula. Pemula kalau antum kasih ini bingung. Jangan dikasih ini untuk mutamimah ini. Kalau pemula dikasih ini bingung. Ada penggantinya bingung. Dikasih kaidah yang tadi itu. Setelah itu naik di tingkatan berikutnya baru disebut ternyata ada juga pengganti-pengganti maf'ul mutlak. Di antaranya asmaul alat. Di antaranya adat. Di antaranya kul sama ba'd syaratnya mudhaf kepada masdar. Selesai. Itu kalau antum sebutan pemula bingung. Maksudnya pemula itu awal-awal lah jurumiyah itu enggak ada pembahasan seperti ini. Adanya maf'ul mutlak toh, ya enggak? Oleh karena itu diurutkan sesuaikan dengan kadarnya. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang mengenai bab al-maf'ul fi yang dikenal dengan dharfuz zaman sama dharfu makan insyaallah taala mudah. Ada iskal, ada pertanyaan? Antum? Ya, nah, berarti sudah paham.